napa diwingi nika nampa rezeki. Kanten memang soal rezeki menika soal sing menawa wis dadi guletane tiyang gesang. Iku sing kathah soal rezeki. Kula kala wingi enten dawuh saking Syekh sinten diwingi nika. Ba'du hati Thaifah. Ba'du hati Thaifah itu sebagian ulama tasawuf pengen ten sing gadah komentar dalam hal rezeki niku menungso niku sejatosipun mesti nampi. Nampi rezeki saking Allah niku mesti dumugi. Cuma sikapipun menungso piyambak dalam menyaksikan datangnya rezeki. Menyaksikan datangnya rezeki niku benten-benten. Enten sing diwingi nika napa zulun ino, enten sing imtihanun kangelan, enten sing izun mulya tanpa kangelan, tanpa ngenteni malah pikantuk kehormatan. Sing ino niku nggih tiyang sing nggih sing napa tiyang sing jaluk kita pokok diarani ino mboten enten ijole iki sakjane ngeten sedaya tiyang niku kalih Allah Taala niku lak diparingi potensi potensi bahasa sakniki cara wong piye tek marani kabisan saben tiyang niku enggak ada kebisanan sing dititipne Allah dateng menungsa keranten wis kadung didadekne khalifah. Jadi khalifah wakili Gusti Allah niku saben menungsa mesti disukani kemampuan. Jadi si kemanfaatan sing manfaat niku muncule ning tiyang niku niku namanya kabisan. Enten tiyang sing isone bangun, enten sing tiyang isone nandur, enten tiyang sing isone mikir, enten tiyang sing isone nunggoni. Renor-renor tiyang niku kabisan. Sedaya niki sedasosipun tugas. Tugas saking Allah sing kudu terselenggara. Boten kok niku dinggo narik rezeki mboten tak jane. Dene cara ibarate juragan mboten duwe buruh pirang-pirang, enek sing dikongkon ning pawon, enek sing dikongkon ning kandang, enek sing dikongkon teng latar, enek sing dikongkon. Iku sedaya kebisan. Kebisanan sing dikengken nenggone lah. Dini soal rezeki jatah kok juragan. Niku kalau juragan wis diitung. Iki sak omah iki enek wong swidak. Iku mesti mengke teng dapur niku wis diitung nakere ben dina niku. Mun diitung. Lah enten tiyang niku sing nyekseni rezeki niku ora sadar lek rezeki niku wis diparingna Allah niku enten. Akhire njur piyambake njaluk-njaluk. Kan malah ketok lehino. Jaluk-jaluk. Katik njaluke niku piyambake ora duwe ijol. Kebisan sing sakjane ndek iso ora ditokno. Ning malah kebisanane wong liya dijaluk manfaate lah niku jenenge ora imbang. Ora imbang. Mula Kanjeng Nabi ndawaken al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan sing ning dhuwur kuwi luwih apik timbang tangan sing ning isor. Maknane tangan sing ning dhuwur iku sing metu manfaate. Tangan sing ning ngisor iku sing nyedot manfaat. Sing nyedot manfaat. Niku nek istilahe Ba'du Thaifah niki ndawaken alladzina yakuluna arzaqahum bidzulin wong sing mangan rezekine nganggo ino asor niku wong sing tukang jaluk. Jaluk. Enten malih sing kangelan. Niku tiyang sing gadah keterampilan bangsane tukang, tukang mancing, macul. Niku lek macule nukange diniati nggih narik rezeki nggih kangelan. Kangelan. Tapi lek niate niku kangge nyampekno amanat. Aku karo Allah dititipi iso nukang. Wis tak nukangi sapa-sapa sing butuh. Aku karo Gusti Allah dititipi kebisanan iso macul, wis sapa sing butuh tak ewangi macul, tak ewangi. Soal engko aku oleh pira-pira kuwi ora soal wong sing tak paculno kuwi, tapi soal Allah sing maringi pandum marang ingsun. Lah nek sakit ngoten malah mulya. Malah mulu ya ora kok malah macule dienggo nadong rezeki, tapi malah macule dienggo bantu wong. Kan benten. Lah iki kan mung soal tatanan ati, Mak. Nah, sing terakhir sing mulya, sing aziz nggih niku tiyang sing nampine rezeki niku mboten kangelan, mboten ngenteni, mboten ino. Sing ngenteni niku wong dagang niku ngenteni. Nah, niku umpamane lha niku nyatane enten tiyang ahli tarekah nggih melok tasawuf buka toko lak berarti niku ngenteni rezeki mboten. Wong niate mboten ngenteni ya. Malah nunggoni. Nggih ta nunggokno rezekine wong, kebutuhane wong sing butuh sapa aku urung ngerti wong pancen dirahasiane karo Gusti Allah tak tunggonane. Iki enek klambi mbok klambine sapa gak ngerti aku. Iki enek kopiah mbok kopiahe sapa gak ngerti aku. Pokoke iki sing jelas kopiah nggone kawulane Allah tak ewangi nunggone. Mbok payu mbok ora payu ora urusanku. Lek ora payu berarti sing duwe urung cukup ngoten mawon. Apa lek gak payu terus aku gak mangan? Enggak. Aku nampa rezeki, nampa panganan ora tekok sing tuku, tekok Gusti Allah. Dadi akhire atine tegar terus. Mboten nate asor, krasa kangelan, krasa ngenteni, krasa kecewa. Duh, gak payu lek jodolan. Mboten nate wedi ngoten iki. Ngoten. Lare niki mboten kok terus berarti lek wong tasawuf kados dek wingi niku kok terus ora oleh dodol, ora oleh nyambut gawe, malah keliru pahaman kok. Nek wong mboten purun dodol, mboten purun nyambut gawe, terus ngenteni mawon kang Gusti Allah sak tiba-tiba wae mangan lak mangan, niku pancen nggih dugi soal rezekine. Tapi mboten duwe kemuliaan memberi. Mboten duwe kemuliaan memberi, lha apa wong? Mesin ndak iso nunggone ra gelem nunggone. Nek ibaratnya wong dagang. Lha apa meneh nang sampai terjadi ngempet. Dadi sing ngempet terus pundi? Wong mestine upama ndek gelem buka. Sing nate kula contohne sering nika. Upama ndek gelem buka, dodol lenga putih upama. Niku berarti piyambake siap nyampekno fungsi manfaate lenga putih niku ning gone sing tuku lenga putih. Lah nek ketepakan sak desa kono kuwi sing buka toko kios mek ndek tok. Sing nyediani lenga putih ndelalah mek ndek tok. Kok pas bengi kuwi ndek ndelalah ora ana alasan sing genah urek ora buka. Krono alas, ora payu, ora usah dodol. Delalah pas bengi niku enek wong lara weteng butuh lenga putih. Ajeng tuku mboten iso mergo tutup. Niku nek sampai wong niku mati, niku berarti sampeyan sing duwe toko niku melok urun mateni. Ngerti lagi. Mergo napa wong diamanati kon nunggokno lenga putih waya dijukuk sing duwe kok ora enek wonge. Mulane lek enten istilah ngeten tiyang ahli tasawuf enten istilah kowe nandangi apa ae dadekno wajib ora kok berarti ngowahi hukum mboten lho ora kok ngowahi hukum sing asale sunat dadi wajib mboten nek dadi wajib niku mergo pun dadi niat niat sejo sing ora kena ditinggal teko awake dhewe wong Jawa ngarani nadar utawa kaul nek kan terus dadi wajib secara kerohanian mboten secara syariat lho. Secara kerohanian, wong janji dumateng Allah niku kan kudune luweh wajib ditepati timbang janji teng liyane Allah. Nah, niku mila niku nek tiyang sing pun belajar tasawuf tenan, mboten enten tumindak sing mboten wajib. Mangan niku ora kok krana melu wah jangan enak seger tak pangane, mboten. Tapi piyambake mangan krana panjenengan iki amanat saka Allah. Petengku kudu diseni. Wong weteng iki titipan kok Allah sing kudu tak ramut. Lek sampe weteng ora tak ramut, sampe dadi ilang fungsine weteng, berarti aku gak dipercaya Allah ngramut weteng ora iso. Mane nuwun sewu sing sepuh-sepuh niki lek wis wayahe dahar ya aja kok. Ora kudu nduk aku aja ngono. Mangan iku wajib. Wajib napa wajib ngramut weteng mergo niku amanat, kecuali nek pancen wis niat poso lah nggih. Niku jenenge pun enten batasan. Matur teng Allah ya Allah kula niat siam. Bagi sing napa? Cara gampangane pasrah soal weteng kula pasarane jenengan. Lah mungkin terus pundi lah ngisine nggih terserah jenengan, wis wonten isine napa terserah jenengan. Nah niku benten. Terus sing dimaksud tiyang ahli tasawuf niku napa nyekseni keagunganipun Allah, ngalap manfaate pandum rezeki saka Allah langsung saking astane Allah, niku mboten kok berarti mboten nyambut jamel. Liwat manapun itu datang, dia tidak terpengaruh oleh jalannya itu. Kados nek sing sering kula ngge conto lak tiyang ndugeni undangan nganten. Ya senajan sing suguh iki bocahe cilik apa tuwa, gedhe apa cilik, nalika dumugi teng nganten niku sampean didumi berkat. Niku sampean sing sampean rasakno. Berkat ku pawewe sing rewang apa pawewe sing duwe gawe. Mergi sampean nyekseni sing duwe gawe. Kabeh lha sami kalih kula jenengan nek wing wong kulino eling Allah, kulino zikir teng Allah, sadar lek rezeki niku pandume Allah. Lah mbok liwat toko, liwat sawah, liwat apa niku mboten terpengaruh. Sedaya sing ditampi niki saking peparinge Gusti Allah niku mboten mboten terpengaruh. Lah krana panjenengane sing weweh niku nggih rewang mosok terus wis ngalio aku tak matur nuwun langsung karo sing duwe kan mboten. Ya matur nuwun Mas, kan ini ngoten panggah. Matur nuwun, ini lho dereng. Iki dereng kan ngoten. Lah mungkin lek ampun ajeng pamitan tetep napa? Salaman karo sing duwe. Malah yo matur nuwun. Dadi niku tata krama namanya, tata krama. Pun. Monggo kita terusaken dawuhipun Syekh Sahal. Qala Sahal bin Abdullah At-Tustari. Qala dawuh sapa Sahal bin Abdullah, Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu. Laisa ora ana iku ma'al imani sertane iman apa asbabun pira-pira sabab. Sing jenenge wong ngrasakno iman niku mboten tau ndelok sebab. Sing didelok langsung sing duwe sebab. Nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Lah sing ndelok sebab niku posisi Islam. Wa innamal asbabu angin pesine utawi ndelok sebab iku fil islami ing dalam Islam. Lek pun lakon syariat, lakon undang-undang, lan niku baru ndelok sebab. Mulane jare enten kaidah teng kene hukum fikih, al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan au adaman. Hukum wajib, hukum sunat, hukum haram, hukum makruh, hukum mubah itu berkisar, berputar menurut sebabnya. Wujudan au adaman. Kalau sebabnya ada, hukumnya ada. Kalau sebabnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Itu penyelenggaraan Islam, garis miring penyelenggaraan undang-undang keislaman. Tapi lek wis masuk ke soal percaya, masuk ke soal iman, sebab niku mboten enten. Sebab niku mboten enten. Sing ana sing gawe sebab, sing gawe akibat. Betul. Jadi lek soal percaya niku wis mboten ngreken. Bah iki zuhur, bah iki ngasar, bah iki maghrib, iki ora soal zuhur, asar, maghrib, tapi soal aku pengen sowan Gusti Allah. Betul nggih? Dene tatanan penyelenggaraane mawon enten sebabe. Lek sebabe niku lingsire srengenge jenenge salat zuhur. Lek sebabe niku mengklenge srengenge serodo akeh jenenge salat asar. Lek sebabe niku mengklenge napa surupe srengenge jenenge salat maghrib, dan niku tatanan Islam. Tapi soal rasa salat sebab teng Allah niku gak peduli. Betul lho nggih? Mbah zuhur, mbah ngasar, mbah sunat, mbah wajib. Sampai toh dosa ritek. Saya ulang, apa salah apa? Sampai toh ngelakoni dosa ritek. Ini ku tetep rasa iman pengen sebut Allah ku benten. Malah dosa ini ku kena tinggu alate nyedek teng Allah nganggu dalan tobat. Akhirnya dalam hal iman dosa lan wajib ini ku sami. Saya ulang, awas, awas. Sami podo-podo dugine saking Allah. Podo-podo dugine saking Allah setelah ditompo bahwa itu sama-sama dari Allah, numbuhkan kewajiban yang berbeda. Lah, penyelenggaraan kewajiban yang berbeda inilah Islam. Aku sadar lek dosa iki karo Allah secara hukum enggak boleh. Tapi secara takdir kenyataan aku nglakoni dosa. Maknane tak tampa dosa iki minangka takdir, tapi tak selenggarakno perintah liwat dosa iki aku tobat. Nah itu baru nanti sampurna. Nun saya lagi, amun salah paham lagi. Oh coba, ala dosa karo gak dosa padha ae jare Kiai Jombang lho mboten kok. Sing dimaksud padha ten mriki, padha-padha niku iso kenek dienggo dalan nglebeni iman maksudnya ngoten. Padha-padha kenek dienggo dalan nglebeni iman. Nglebeni iman apa kudu Islam cilik mboten dong Sayyidina Umar kafir dhisik terus mlebu Islam. Sayyidina Ali cilik Islam. Siti Abah Sepi Siti Fatimah cul bayi Islam. Tapi sebenarnya juga ciliane lunat nakal gedine Islam. Jadi untuk masuk ke pintu keimanan, pintu kepercayaan kepada Allah itu tidak ada sebab sebenarnya. Dari manapun bisa masuk. Tapi dalam hal pilah-pilah penyelenggaraan perintah, jadi itu enten sebab. Nah, sapa sing nekane sebab ya Allah malah panggah. Apa sebabnya wong kok wajib salat subuh? Ya mergo wis metune fajar. Apa sebabnya wong kok wajib zakat? Mergo wis sak nisab lan wis setahun. Apa kok wong kok wajib nglakoni apa ngetokno zakat fitrah? Ya krana wis manjinge wulan Ramadan. Niku sebab namanya. Tapi dalam hal keyakinan bahwa ini perintah Allah, enggak peduli. Enggak peduli. Jenenge perintah itu mbok bentuke zakat, mbok bentuke puasa, mbok bentuke salat, mbok bentuke haji, bentuke napa mawon, semua itu sama-sama perintahipun Allah. Cuma penyelenggaraan niku mawon kudu enten sebabe. Pun. Qala dawuh sapa Syekh Abu Thalib, Syekh Abu Thalib radhiyallahu anhu. Maknahu utawi maknane dawuh dawe Syekh Sahal niku. Iku laisa fi haqiqatil iman. Ora ana iku fi haqiqatil imani ing dalam hakikate iman apa sing ora ana ru'yatul asbab ningali sebab. Sing ora ana ningaline lho, Mbak. Kok iki kok salah sasaran nek ngrungokne ngrungokne dawuh. Sing ora ana iku ndelok asbab. Deloke niku lho sing ora ana. Nek sebabe mesti enak. Wong Allah kadung dawuh wa ja'alna likulli syai'in sababa. Ingsun gawe apa-apa iku mesti ana sebabe. Iku kadung dadi janjine Allah ngoten. Kadung dadi janjine Allah. Tapi dalam hal iman delok sebab niku mboten perlu. Ngoten. Wasukunu lan ora ana apa sukunu anteng ilaya maring asbab. Innama ru'yatuha angin presiden utai ningali asbab wat toma ulan toma fil khalqi ing dalam makhluk iku yujadu ditemu ditemu apa ru'yah lan toma ditemu fi maqamil Islam ing dalam maqam Islam nalikane yang akrobi wong badui niku ngaku kulompon iman. Kulompon iman. Nah, jawe Allah Ta'ala dubung. Dubung, tapi kowe lagi Islam. Niku maksudnya apa? Selama wong niku tesih mandeng sebab. Selama wong niku tesih ndelok unggah-ungguh hubungan makhluk kalih makhluk, maka selama itu pula dia masih dalam soal-soal tatanan syariat Islam. Apa itu tidak boleh lho sing kondora oleh sapa? Itu bukan soal boleh tidak, memang aturannya harus begitu. Aturannya ada unsur keterpaksaan, ada unsur wajib, ada unsur sunat. Niku mergo tatanan Islam. Tapi lek tatanan iman sakjane kabeh wajib. Sakjane kabeh wajib. Mulane enten ungkapan ngeten. Nate kula ten kene sekalipun Pak Yai ndawaken sakjane wajib haram mubah sunat makro iku kabeh wajib. Lha bingung nggih, jane ora perlu bingung nek wajib sing dimaksud wajib pengriki niku wajib diyakini lek iku aturane Allah. Nek kuwi sunat ya wajib diyakini lek kuwi sunat saka Allah. Lek kuwi makruh ya kudu wajib diyakini lek kuwi makruh saka Allah. Lah niku iman. Mengimani bahwa itu wajib, mengimani bahwa itu sunat, mengimani bahwa itu makruh, mengimani bahwa itu sunnah Rasul dan harus dilakukan, lah itu wajib mengimaninya. Tapi pilihan boleh menyelenggarakan dan tidak boleh menyelenggarakan, boleh lewat dan tidak boleh lewat, itu Islam. Dan itu Islam. Aturan penyelenggaraannya apakah Islam? Semangat dan meyakini bahwa itu dari Allah, itu iman. Dan nalikom pun meyakini itu dari Allah, nemuatin sebab. Jadi orang-orang tak kok kena apa? Babi kok haram? Loh. Jangan tanya begitu, itu kan soal iman kamu tanyakan. Ya sepengen-pengen gue percaya, lek babi ku haram. Jadi lek anak babi menjadi sebab munculnya haramnya makan kan ngoten. Itu Islam, aturan Islam lek kuwi babi maka muncul hukum haram memakan. Nggih. Itu Islam. Tapi kalau sudah nanya soal mengapa itu haram, itu sudah soal iman. Lek wis soal iman aja takok sebab. Ya wis haram ngono ae. Gitu nggih. Nalika kula njenengan sok-sok mboten saged milah niki, kadang-kadang dadi menungso nglamak mboten sadar. Tunggale nun sewu, kena apa to? Padha-padha wedok kok ana sing haram dinikah, ana sing oleh. Piye to, Dek? Oleh sing iki kok oleh, sing iki kok gak oleh. Padahal padha wedoke. Lho, niku tatanan. Dadi maksude sing hak ngoleh dan tidak ngoleh niku saking Allah. Kulon jenengan wajibnya iman. Nah, dene ana sebab iki wong wedok isih mbakyuku dhewe. Menjadi sebab aku haram menikahi dia. Lah itu Islam. Jadi lek sampai takok asal mulane muncule undang-undang niku lak jenenge golek sebabe iman, keliru. Tapi lek takok tata cara penyelenggaraan undang-undang, nah itu boleh. Karena itu dalam rangka apa? Penyelenggaraan tatanan keislaman. Bon. Wakot akoda teman-teman wis nyimpulaken. Sopo al-mu'alifu al-mu'alif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah. Fi Lato'iful Minani yang dalam kitab Lato'iful Minani. Faslan nyimpulno faslan ing sak pasal fi hadzal makna ing dalam iki maknane soal wirai wa ja'alalan dadiaken sapa syekh hu ing faslan dijadiaken li jami'i wadhaifil adabi kedue pira-pira tugas-tugas tata krama adiniati kang bangsa agama aslan ing dasar ing dadi pokok wa mabnan lan dadi pondasi. Mula para aina naklahu fi hadzal maudi. Mongko berpendapat sapa ingsun naklahu ing pengin nukil ing fasal fi hadzal maudi ing dalam iki-iki panggonan. Para aina mongko ningali bagus, tegese saya punya pendapat ini baik sekali. Ningali bagus naklahu ing nukil. Nukil niku menyadur secara utuh. Piadal mau di ing dalam iki-iki panggonan bab wirai iki tak tingali min soabil amali setengah saking benere ngamal al mutakafali kang ditanggung benere insyaallah ditanggung binajahil amali kelawan suksese pengangen-angen maknane nggih nek upama fasale seh Ibnu Athaillah ning gone kitab Lato'iful Minan niku tak nukil secara utuh ning kitab iki insyaallah termasuk ngamal cara sing tepat untuk sampai kepada suksesnya penjelasan tentang wirai. Jus mundi dawuhipun Qala radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Dawuh iklam rahimakallah. Iklam ngertia sapa sira. Rahimah muga-muga melasi kaing sira sapa lho Gusti Allah. Ngerti napa? Ngerti anna waro al khusus. Sak temene wirai sing khusus. Iku layak hamu ora paham hu ing waro al khusus sapa illa qalilun kejaba mung wong setitik. Wirai sing wiraine wong khusus niku sing paham wong setitik. Lah umume wong ya wirai kuwi wis pokoke ora subhat, ora haram ya. Klebu wirai. Niku wirai Islam. Wirai Islam. Wirai sing berkaitan kalih tatanan dan aturan. Mboten. Fa inna min jumlati waraihim. Mergo napa kok sampai nek ora wong wiraine wong khusus ku sing ngerti kok wong setitik. Mergo fa inna min jumlati waraihim. Mongko sak temene iku setengah saking golongane wiraine wong khusus. Tawarruahum apa tawarruahum oleh wirai wong khusus mau. Wirai itu menghindar maksudnya. Menghindar an ayas kunu saking yento ngeroso anteng. Sopo wong khusus ngeroso anteng liwairihi maring liyane Allah. Mboten namung sekedar ngindari subhat. Mboten namung sekedar ngindari haram. Sampai pada tingkat menghindari. Jangan sampai atine niku ngeroso anteng mergo ketunggonan liyane Gusti Allah. Jadi lek aku ketunggonan duit anteng, tapi lek ketunggonan Gusti Allah malah ora anteng. Niku lek wong khusus wis emoh ngoten niku. Nggih ta, lek kula jenengan lak ngoten lha nggih. Wis ketunggonan poso meh arep entek. Padahal ganjaran niku tumpuan pirang-pirang godang ganjarane poso sing wis kelakon niku gak ayem blas mergo arep boto urung nyekel duit. Nggih ta nggih. Wah, masih posone utang pirang-pirang dina. Pokoke kok ijeh nyekel duit ya ayem pun. Dan niku berarti niku sik yaskunu li ghairihi. Atine anteng li ghairihi krana liyane Allah. Niki dereng klebu teng wirai sing khusus. Dereng klebu lho ngiji anteng mboten. Arep lunga ketonggonan duit terus ayem ora gogrek blas. Tapi kok arep lunga kok men iso muni kul hutok ngono ya jek gelisah. Mboten. Arep mantu ngono jek wis ketonggonan gabah pirang-pirang ton ngono ya ayem. Arep mantu ora ketunggonan gabah malah ditagi wong terus padahal kadung semayan bisa nulah dan iso kaya kejet-kejet ngoten iku. Kaya cacing kepanasan. Ayamilu utawa padha condong sapa wong khusus condong bil hubbi kelawan demen li ghairihi maring liyane Allah. Wirai khusus niku menghindari jangan sampai dia punya kecondongan cinta kepada selain Allah. Autam tadda utawa yento nyelonong. Cara sak niki dimaknani nyelonong. Rubiyen tam tadda dadi dawa. Iki to dadi dawa. Maksudnya nyelonong nembus apa atma'uhum lobone. Lobone niku pengarep-arepe wong khusus. Nyelonong dadi dawa fi ghairi fadlihi ing dalam liyane anugrahe Allah wal khairihi lan kebagusane Allah. Artinya sama sekali dia tidak pernah ada sesuatu selain itu jatah dari Allah kok terus dia kepengin. Kepengin iku ora. Masih tak niku apik. Kepengin e ora. Dadi upama pas delok TV ngoten Bu. Seru tenggene sinetron iku. Wanek omah apik, terus kursi-kursine apik, ngoten. Iku biasane sing delek terus kapan aku di kursi kaya iku. Lah niku lek isik muni ngono teng jero ati jenenge nyono. Lah nek sing wong wirai mboten dalau. Ngono lek dilunggu yo padha ae. Nggih ta? Lunggu kok simpul lek awake kesel kabeh ya lara kabeh. Lunggu kloso pandan serodok bolong-bolong ngono wis. Awake penak turu yo nglengger pandan. Niku ya mbaknya buatan sampai hati ini niku gak ada pengarap-arap melek orang Jawa ini kemilian. Kemilian dumateng liane peparingi Allah. Jadi sing dipingin ini orang anak dia kejabat Allah upomo kok. Melek dia namang melek sing diparingi kok. Jadi lah orang anak peparingi itu kok ya orang melek apa-apa. Dan pun buatan melek belas ini kok. Wamin waro'ihi maneh. Wamin waro'i maniku setengah saking wira ini wong khusus. Waro'uhum utawi waro'ine wong khusus. Menghindari ini wong khusus. Menghindari anil wukufi saking ningali. Ningali ma'al wasaiti sertane piro-piro lantaran. Wal asbabilan piro-piro sebab. Wa khol'ul andadilan melepas piro-piro sekuton. Wal arba bilan piro-piro makhluk. Jadi wong ahli khusus niku wiraine menghindari untuk tidak mendek. Ningali niku maksudnya ningali mendek niku membatasi. Membatasi nopo-nopo liwat lantaran. Nek gak ngono ora, lho ngoten niku jenenge wukuf. Mendhet. Wis gak ana dalan liya kejaba iku, tak mendhet to. Wis to, lek ora mbok rabuk, ora panen. Niki jenenge wukuf. Wukuf ma'al wasaid. Mendhet ning gone rabuk. Ngoten nggih. Wal asbab termasuk rabuk niku sebab. Nek wong sing khusus mboten. Soal sebab niku munculnya songkong ilmu. Jadi nalika ngerabuk orang kok mergo iki sebabe iso panen kudu dirabuk mboten. Aku iki mengelakoni informasi ngelmu sing diparingne Allah liwat ujare wong sing kulino ngandani lek wong nandur pari kuwi kudune dirabuk. Jadi yo informasi kok Gusti Allah tak lakonan. Nih. Jenis soal engko sebab lemu gak lemu ki ora kok mergo iki. Nata ngoten niku saged. Lah nek kula sampean ya iso muni ngono ya iso. Muni ngoten saged, tapi atine kon ora mantep ning gone rabuk angel. Nggih sik kerunjalan. Minimal malah ngitung-ngitung sing wis-wis iku. Sing wis-wis. Lek rabuke sak kintal iki panene iki iso 7 kintal per atuse. Golek rabuke iki mek setengah kintal ya panene mek 5 kintal setengah. Lah saiki njajal upama digawe 3 kintal terus dadi pira malah mati. Dadi niku sebab sing dilakoni wasaid lantaran sing dilakoni itu bukan wukuf, bukan sesuatu yang mendek, hanya itu saja. Tapi dia terus. Jadi ngelakoni wasaid, ngelakoni sebab niku mboten mendek lek wong wira ini. Terus. Iki ming lantaran, jenenge lantaran niku liwate dalan. Jadi iki ming dalan supaya aku iso nyambung ning Allah. Malah ngoten ora kok iki dalane iso metune panenan liwat rabuk mboten. Iki mung salah sijine cara, salah siji mawon. Tidak satu-satunya tapi salah sijine cara. Ngelmu sing diparingi Allah liwat kabar-kabar sing ahli ngabari lek ngundakno pawetune tanduran liwat rabuk. Tapi sejatine ora. Dalan liyane isih pirang-pirang sing aku gak ngerti. Ya ngerti nggih, dalan liyane isih pirang-pirang sing aku gak ngerti. Malah sing jelas tuku rabu iki mung menengko sekedar etok-etoke Gusti Allah nggae alat nyambunge welas asih wong sing dodol rabu karo sing tuku rabu. Yo ngoten lho nggih. Sampai wis yo tak tukune lah nek wong dodol tak tuku. Aku ora kok milik lemune tanduranku ora lemu gak lemu yo jatah kok kono. Sing penting nek wong dodol tak tukune lek marem. Aku luwih seneng marmno wonge kuwi katimbang oleh rabuke. Lha kaya ngoten. Wong dodol iki marem lek ditukoni. Wong dodol ora sampean tuku dikae dhuwit tak edhuk Pak, ora usah. Barange ora usah tak gawa malah gak marem wong dodolan kok tingonokne. Gitu ki wong dodolan marme lek dituku. Lah ngoten lho, wis niat ingsun nyenengno sing dodol. Bar menan. Niku sing lemu dudu tanduran sawah sampean, tandurane ati sampean. Ngaten mergo napa niku mungkin enten unsur pasrah, unsur tawakal, unsur manfaat, unsur silaturahmi. Mulane kan jenenge file dawaken sapa wonge sing kepengin jembar rezekine dawa umure supaya nyambung rahime, nyambung welas asih pas sedulurane. Kok iso lha nggih. Rezeki jembar niku ora kok akeh mboten lho. Jembar niku ora mesti akeh. Saman jembar ni rezeki jembar ni aku rako akeh akeh ni aku jadi mesti jembar. Gue kok malah kurang saman oleh gabah akeh malah sumpek kok main kebukan gabah gitu. Ya rezeki jembar ni aku betul-betul ni aku rezeki jembar ni aku legone ati. Maksudnya barangnya siti le ati ni legone ni. Gitu kan ya? Ini aku jadi rezeki jembar. Diwai gak jembar itu kata diwai itu malah ora jembar itu pirang-pirang. Nah, diwai kita sepele tapi wong sing ngewai demen sing diwai ya demen meng dikei kertas sak suwek ngono marme ra karuan. Selamat ulang tahun sayang nek ra sayang ngono tok iku wis beda karo sing diwai lemari diwai ngono tapi ambek betutut. Begitu kan, jadi gak jembar. Itu kan juga i, sama di cilek ni kan menawai nak sing nak dilulu, terus dilulu. Bulan itu nate awak tadi, dilulu. Mesti kandani kali ibu kalau ikin dok, ojo diupe-upe. Kalau lek pengen tak kai sing iki, mesti kai jadi siji. Tapi krono kurang, krono si angah-angah. Kulo niku sik ngeranggeh-ngeranggeh padahal dhewe lemari suruh tok dukur ngoten. Lah kulo njukuk kursi ancak-ancak njukuk lekonangan ibu kulo. Wah. Diwehno pisan. Ya entekno. Awas lek ora mbok entekno lho. Lha niku lak jenenge diwehi to nggih. Diwehi tapi apa ya lega ngono, ditunggone ya entekno. Tunggone ora mbok entekno awas. Nggih kulo pangan ya sereten. Iku jenenge diwehi tapi ora jembar. Saged ngoten niku saged. Mulane nggih. Niki soal ati sakjane, soal ati. Jadi mboten ningali tenggene asbab niku sing mboten ningali atine. Ora kok terus sebabe sing ora ditandangi mboten. Sebabe tetep ditandangi. Lantaran-lantarane tetep dilakoni ning atine ora ningali. Dan ya periksa dokter barang ya perlu. Wong lara iku wajibe golek tamba, ora wajib marasno. Wajibe golek tamba ya jenenge golek sak ketemune. Ora ketemu berarti sik wajib golek tamba terus. Lah kok moro-moro wis waras walaupun tambane ora kuwi, moro-moro waras karepe berarti kewajiban golek tamba leren, ngoten lho. Dadi mboten kok sampai waras, sampai ilangnya penyakit niku ora kok sebabe waras mergo tombone mboten sing marasno tetep Allah lek warase teko berarti kewajiban golek tamba leren selama lorone ijek teko kewajiban golek tamba enek terus dadi nek aku diparingi lara ya ora kok kon golek warase ora kon golek tambane nek geri-geri urung ketemu tambane wis waras dhisik. Ya berarti napa ora perlu diterusno golek-golek wong wis waras. Dan ngerti wae. Wa min tawar wa khulqul andad wa khulqul andati lan nyoplok. Nyoplok pira-pira sekuton. Wal arbabilan pira-pira makhluk. Iki sing sekuton iki ngene lho nggih. Sing iso marasna wong lara iku sapa? Gusti Allah. Lah dokter yo iso. Ngoten niku mboten, mboten. Ngene dicoplok. Dicoplok. Blas mboten mboten mlebu teng hitungan. Jadi dicoplok ngoten nyoplok sekuton. Wal arbab lan pira-pira makhluk. Niku nyoploke king putih king atine dhewe-dhewe. Ora kok terus aku mau berobat ning dokter, mundak nyekutokne Gusti Allah, nggih mboten. Iku jenenge wong jarak. Wong jarak. Jadi jenengan teh dokter perlu, bukan karena apa-apa, karena perintah kok. Diperintah tak budal, waras gak waras mbuh. Ngerti lho nggih, waras gak waras mbuh. Lah kok kowe dokter kono? Lah miturut ngilmu sing diparingi Allah selama iki, Allah niku ngabari liwat omongnya wong-wong kuwi lek dokter kuwi tukang nambah. Nih lah jare aku kon golek tampo ya golek mrono. Apa ketemu ning kono? Ya mbung, ketemu mbuh ora. Wong sing tukang nemone sakjane dudu aku. Nah, akhirnya seluruh makhluk jadi lepas. Tapi tumandange mboten leren. Banjur yo angel kok iki. Piye ta lho? Nek sampean pikir ya piyate-piyate itu nyatane kulino kok. Jenengan nglampahi ngoten niku lak kulino. Jadi sing nglampahi tandange terus ning atine gak kreken ngoten niku lak nggih saged. Tandange terus ning ati gak ngreken saged ta mboten? Saged. Contone numpak sepeda. Kancane numpak sepeda sama numpak sepeda. Kanca akrab suwi gak tau ketemu. Mulai keng pengajian bareng-bareng. Mundilala ketemune teng pengajian. Ini mulai keng pengajian iku lho. Iku lak tandange ngontel terus. Nggih. Tandange nyekel setir nggih terus. Nggih. Lambut leren ta? Tapi sampean kan wis gak ngreken setir, gak ngreken ngontel wong ngomong-ngomongan karo kancane. Sampean nek kenapa nate nek wis kulino numpak sepeda jagongan karo kancane kok. Nguasi dalan iki mboten iki kadang-kadang duwe nguasi kono. Delalah nek grenjungan ya iso nyimpangi dhewe. Nek kan mboten sampean delok ngoten. Sing didelok panggah omongane kancane niki mawon. Piye kabare anakmu wis pira nganu? Mbek mlaku mbek omong-omongan. Nggih to nggih. Kadang grunjal ya ora iso ngindari tapi ora krasa lek grunjal. Niku buktine lek ora ningali. Tapi apa terus leren leh nyetir nggih mboten. Leren leh ngontel nggih mboten. Nggih terus. Nyambut gawe terus, tumandang terus, ngibadah sing diatur cara syariat nggih terus, tapi atine wis gak ndelok niku kabeh. Napa saged wong akeh wis iso nyatane bola-balik wis iso ngono kok. Ya cuma niki kantun soal ngoten lho nek sing dicontokne wae soal sepeda karo kanca ya iki soal salat karo Gusti Allah ngoten mawon. Lah berarti wis tau iso to. Lah wis tau iso kok muni napa iso niku lagi keliru. Dik ngenane kok mangan gedang iso mosok iki mangan gedang goreng gak iso katek gedang goreng ngono. Ngalih-ngalih sing dipangan tapi kan ya iso to. Saged wis tau iso kok. Ngoten. Ati muni duit-duit karo muni Allah-Allah niku lak padha mawon. Isone niku lak padha mawon. Jenengan ngeten mendel muni Allah-Allah ya iso, muni duit-duit ngono ya iso. Nggih ta? Kan mboten angel apa iso. Wong atine zikir, lho wis zikir terus ngono kok. Budal ning pasar kan muni duit-duit ngono bati kan nggih mboten. Sakit buat direkam teman-teman nggih. Kok pemain nek sing ngerekam ngono ya rame lho wong budal ning pasar nih. Rame kabeh niku. Bati sing sikok untung. Tapi nggih. Ya krana napa? Krana beda soal ngoten mawon. Lah niku kan ten ngelih mawon kok. Kanten ngelih mawon. Napa nalika sampean numpak sepeda nggawa tempe teng goncengan dibutuh teng pasar, ati sampean muni duit terus tempene purek lah nggih mboten. Terus tempene bunga-bunga, salahno aku, atimu muni duit-duit, ora muni tempe-tempe lak mboten. Napa upama jenengan macul? Atine muni Allah, Allah, Allah, terus pacule ucul sakal nggih mboten. Upamane ibu-ibu pas ngulek sambel, atine muni Allah, Allah, Allah, Allah, tangane ngulek sambel, apa terus uleke potel ya ora. Jadi ku pun duwe jalur dhewe-dhewe, duwe jalur dhewe-dhewe. Saluran ngamal tumandang lahir niku nganggo raga, saluran zikir ati. Sami kali niki. Wa min waraihim. Lan niku setengah saking wiraine wong khusus. Warauhum utawi oleh ngindari wong khusus mau ngindari anil wukufi sartane ningali mandek, ningali wukuf ma'al adati sertane ngadat. Ngadat niku hukum kebiasaan. Biasane biasane lek wong nandur kuwi bakal panen, biasane lek mendung bakal udan, biasane lek wong mangan ngene iki lara, biasane lek wong ngombe obat ngene iki terus waras lorone. Iku namung adat. Adat. Nah, wong sing wirai ya wae mboten purun mendhek. Ngono lho nggih. Mendhek teng adat niku mboten purun. Mendhek teng adat niku mboten. Ora kok berarti terus adate niku mboten dinggo mboten. Pasul dateng niku adat krana panjen isone iki nglakoni adat ya dilakoni adate, tapi atine mboten purun mendhek. Alah liyane iki jek pirang-pirang sakek iki sing kedunungan tak lakoni iki ngono wae. Jane cara liyane jek pirang-pirang. Simpenan ilmu Allah jek sak pirang-pirang. Mula ngoten. Ulama-ulama Islam rumiyin niku sering manggihaken penemuan-penemuan pengetahuan. Teori-teori teknik, teori-teori alam. Niku kathah sing manggih. Mergo napa? Mereka justru tiang rumiyin niku mboten murun wukuf penggene adat. Biasane wong kuwi lek arep nggodhog banyu kudu nganggo kompor. Iku lak biasane. Liyane kompor kanggo nggodhog banyu iki akeh cara. Piye carane ya embuh pokoke sing penting ana wujuding panas, ana wujude perkara sing dienggo nyenggol panas. Sing kira-kira barang kuwi kena nggo adat banyu ya kena dienggo nggodhog. Lah akhire diciptakno enek kompor gas, enek kompor niki, enek niki macem-macem. Nah niku akhire dadi kreatif. Lah nek wis mandek teng adat sitok kan terleren. Nggih. Lah mulane wong mantok teng adat niku nggih keliru. Mergo mboten gadah kemungkinan-kemungkinan lain. Dan, jadi sing penting kula njenengan kudu masuk teng inti. Intine teng Allah. Soal ekspresi. Bahasane wong sakniki ekspresi. Ekspresi penampilan. Penampilan iman teng Allah itu melihat situasi dan kondisi. Situasi kondisine pas lah apa? Lek situasi kondisine pas lara ya. Ibadane Allah ora usah salate karo ngadeg, lungguh ya oleh. Terus lek gak ngadeg terus ora salat. Ya mboten. Masih gak ngadeg lungguh niku ya diarani salat. Niku kan ekspresi mawon, ekspresine. Mulane mboten wukuf, mboten mendhek. Wal i'timadi lan wirai ninggal sangka tetanggenan. Tetanggenan alat taat ing ngatasé taat. Taat mawon mboten dienggo pedoman. Lek wong wirai sing tenan iki. Wirai sing khusus iki. Artine lek aku wis taat berarti aku engko mlebu swarga mboten. Artinya mboten dienggo pedoman. Lho, jareke janjine Gusti Allah sapa-sapa sing taat mlebu swarga lho. Sing janji sapa? Sinten lho? Sing janji sinten? Ya ben Allah dhewe sing muni ngono, aku tak ora sampe melu-melu muni. Ngerti lho, nggih? Sing wis dawuh sapa-sapa sing taat mlebu swarga, sing dawuh ngono sapa? Ya ben. Ngene Gusti Allah wis dawuh kok ya ben dawuh. Soal penepatan janji lah ya tanggung jawabe Allah sing dawuh to. Lah aku iki ora duwe kewajiban apa-apa. kejaba mung nglakoni perintah tak lakonane ngono ae. Niki wewet kok niki. Wewet. Mboten kok berarti. Nah, kenapa lek mboten ngoten kenapa? Lek wong niku mboten purun melepas itu, jane ya ora apa-apa jane. Cuma akhirnya tata kramane hamba terhadap bendoro niku ilang. Secara kewajiban enggak apa-apa. Ngomongnya gue salah janji, aku njaluk janji ini ora apa-apa. Tapi secara posisi hamba kepada Tuhan, nagih ngono iki gak pantes. Ya, nuduhno lek ndek lali kuwi juragane. Gue salah ditagih. Kula mumpun ngalah Gusti, pundi swargane lho, ngoten lho nggih. Kemlelet banget kan niku nggih. Ya mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged nglebeti posisi wiraine tiyang khusus ngeten iki sehingga mana kula panjenengan bener-bener lepas mboten terikat dumateng perkawis-perkawis yang saklintune Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Alhamdulillahi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.